Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan anjuran dan perintah untuk selalu mengulang-ulang membaca kisah perjalanan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab dengan membaca kisah para nabi dan para rasul akan menumbuhkan semangat iman, menjaga semangat berdakwah ilallahi azza wajal. Membaca kisah para nabi dan para rasul akan memudahkan kita untuk lebih bersyukur dan bersabar. Di dalam surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah mereka, yaitu para nabi dan para rasul, terdapat pelajaran penting, ibroh bagi mereka yang berakal. Melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla mengajak kita yang telah mendapatkan karunia memiliki akal, akal sehat. Kita yang ingin berusaha tetap di atas fitrah, untuk mempergunakan dan memanfaatkan akal sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsi akal adalah membaca dan mempelajari kisah para nabi dan para rasul, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala: "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Secerdas apapun manusia, walaupun IQ-nya tinggi, EQ-nya pun demikian juga tinggi, tetapi jika tidak ada semangat dan dorongan untuk mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, maka kecerdasan IQ, EQ yang dia miliki bisa dikatakan lebih mendekati kepada percuma dan sia-sia. Apalah arti kecerdasan apabila kecerdasan itu tidak diarahkan sebagaimana yang dikehendaki dan diperintahkan Allah SWT. Apa guna kecerdasan yang dititipkan dan diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita apabila kecerdasan itu tidak digunakan untuk membela agama Allah SWT? Untuk apa berbangga dengan kecerdasan sementara kecerdasan itu tidak disalurkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengukur kecerdasan seseorang bukan sebatas dengan kemampuannya di dalam menghafal. Kecerdasan itu juga bukan hanya diukur dengan kemampuannya mengingat. Kecerdasan itu bukan hanya ditentukan dengan cara dia memecahkan masalah dan persoalan. Bukan. Salah satu barometer untuk mengukur dan menilai kecerdasan seseorang adalah ketundukannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang tunduk dengan syariat Allah Subhanahu, setiap hamba yang tunduk dan patuh kepada tuntunan hidup yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hamba yang cerdas. Fa'tabiru ya ulil absar. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan hal ini yang mengaitkan kecerdasan ulil albab, ulil absar, ulil nuha. Mereka yang cerdas, mereka yang berakal, mereka yang mampu berfikir. Afala yatafakkarun, afala tatafakkarun. Sekian banyak ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kecerdasan, kepintaran, kemampuan dalam berfikir. Itu dikaitkan dengan al-imanu billahi wa bi rasulih. Itu dikaitkan dengan sikap berimannya kepada Allah dan sikap berimannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anda wahai saudaraku, jangan pernah merasa pesimis, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Nah, untuk kemudian menfonis diri sendiri sebagai orang yang tidak cerdas hanya karena merasa tidak mampu menghafal, tidak bisa mengingat. Nah, hidupnya bukan sebagai orang kaya karena ternyata tidak memiliki kemampuan di dalam membuka usaha serta mengembangkannya. Jangan bersedih, jangan merasa bodoh, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa tidak cerdas. Dan itu sangatlah ditentukan dengan ketundukan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi 111 di dalam surat Yusuf secara tegas mengingatkan kita tentang sebuah kewajiban dan tugas, yaitu marilah kita selalu mempelajari, mengambil sebanyak-banyaknya ibroh dari setiap kisah perjalanan Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. Di dalam surat Hud ayat yang ke-120, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan keterangan dan penjelasan hikmah dan tujuan apa yang bisa dicapai dan diraih dari usaha kita untuk membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izah wa dzikra lil mu'minin. Inilah beberapa tujuan yang ingin dicapai, termasuk dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang berbahagia insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan seperti itulah kami telah mengkisahkan untukmu tiap-tiap kisah para rasul. Artinya di dalam Al-Qur'an ada sekian puluh cerita tentang nabi dan tentang rasul alaihimus salatu wassalam, dan cerita itu difirmankan Allah Azza wa Jalla dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa tujuannya? Nah, bahkan kalau kita mulai membaca Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, hampir di tiap-tiap juz, hampir di tiap-tiap surat ada disebutkan di sana seorang nabi dan seorang rasul. Apa tujuannya? Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Melalui kisah-kisah yang kita baca di dalam Al-Quran, maka akan melahirkan keteguhan hati, ketegaran jiwa untuk mempertahankan iman, untuk semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waja'aka fi hadhil haqq. Tujuannya juga untuk mencari dan menemukan kebenaran maka tidak sedikit mereka kaum non muslim, orang-orang kafir, pada akhirnya beriman, menyatakan Islam setelah mereka menemukan kebenaran itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa mau'idhah, ini tujuan ketiga. Dengan kita membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul serta perjuangan mereka di dalam menyebarkan dakwah, kesabaran mereka di dalam menghadapi masyarakat dan kaumnya, itu adalah mau'idhah, sebuah pelajaran penting, berharga, yang tentunya akan sangat mengena hati. Wa dzikra lil mu'minin, demikian juga yang tidak kalah pentingnya, itu semua adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan orang-orang yang beriman tentang banyak hal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka silahkanlah dicatat bahwa pertemuan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir dari pertemuan kita nanti keempat tujuan yang disebutkan Allah di dalam ayat 120 surat Hud dapat tercapai. Iman kita bertambah, minimalnya terjaga. Kemudian kita akhirnya menemukan kebenaran dan semakin yakin dengan kebenaran itu. Kita pun berusaha melalui kajian dan pertemuan kita sore hari ini, itu adalah mau'idhah. Nah, serta menyadarkan kita dari kelalaian, nah, dari tidur kita, bahwa ternyata di sana ada satu tugas mulia yang tidak boleh diabaikan begitu saja, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun kisah yang akan kita perbincangkan dan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu pun secara ringkas, nah, adalah kisah Nabiullah Lutun alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, perjuangannya, kesabarannya, kegigihannya, ketegarannya, nah, kepasrahan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin meniru dan mencontoh para nabi serta para rasul alaihi wassalatu wassalam, agar kita ingat pula bahwa apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi di dalam menyebarluaskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalan dan permasalahan itu masihlah ringan dibandingkan dengan apa yang pernah dihadapi oleh Nabi Lut dan tentunya nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara garis besar, kisah Nabi Lut beserta kaumnya memberikan tiga pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, hukuman dan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kecilnya, dahsyat ringannya, itu tergantung dengan besar kecilnya maksiat yang diperbuat. Ini pelajaran pertama. Barakallahu fikum. Marilah kita selalu mengingat bahwa besar kecilnya hukuman tergantung dengan besar kecilnya maksiat yang diperbuat. Semakin parah kesalahan, semakin besar dosa dan maksiat yang diperbuat hamba, maka ancaman siksa dan hukuman pun semakin bertambah besar, semakin bertambah dahsyat. Na'udzubillah. Untuk kaum selain kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syuaib, dan beberapa kaum yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan satu jenis siksa, satu jenis siksa. Misalkan kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah siksa dan hukum mereka dengan banjir besar, ditenggelamkan semua. Yang selamat hanyalah Nabi Nuh dan sejumlah orang, bilangannya sedikit sekali, yang kemudian taat dan patuh dengan apa yang diperintahkan Nabi Nuh alaihi salam. Allah selamatkan dengan sebab naik sebuah kapal besar. Ini satu jenis siksa. Tetapi kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Kenapa? Karena kesalahan dan dosa yang mereka lakukan itu parah, mengerikan, menjijikkan. Na'udzubillah. Nah, bumi, perkampungan tempat mereka tinggal diangkat oleh malaikat Jibril alaihi salam, diangkat setinggi-tingginya. Setelah diangkat yang setinggi-tingginya sampai ke langit disebutkan, baru kemudian dibalik oleh malaikat Jibril, kemudian dilemparkan sekeras-kerasnya. Bumi terbalik, bumi dibalik oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril memiliki kemampuan sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan tersebut. Bayangkan, diangkat setinggi-tingginya, jangankan setinggi-tingginya, hampir dari kita semua takut dengan yang disebut ketinggian. Kalau tidak takut dengan 20 meter, belum tentu tidak takut dengan 50 meter ketinggiannya. Sekalipun dia seorang pemberani, pendaki gunung, pecinta puncak gunung, coba suruh dia menjatuhkan dirinya atau melihat ke bawah yang jaraknya kiloan meter, naik pesawat lihat ke bawah, begitu mengerikan. Ini diangkat oleh malaikat Jibril setinggi-tingginya, kemudian dihantamkan, dilemparkan, dibanting sekeras-kerasnya. Nah, apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan batu, batu yang panas. Di dalam beberapa riwayat disebutkan tiap-tiap batu itu sudah tertulis namanya. Batu itu kemudian menghancurkan negeri tersebut sebagai bentuk siksa dan hukuman untuk mereka. Nah, ini kan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, siksa yang berlapis-lapis, hukuman yang bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena kesalahan yang mereka lakukan itu, barakallahu fikum, adalah kesalahan dan perbuatan dosa yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Nah, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa yang dimaksud dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam adalah perbuatan liwat, hubungan sesama jenis. Hubungan sesama jenis. Walaupun di dalam kisah Nabi Lut alaihi salam yang disebutkan adalah lelaki dengan lelaki melakukan hubungan sebagaimana seorang suami berhubungan dengan istrinya, tetapi hukuman dan siksa seperti ini pun tidak menutup kemungkinan berlaku untuk mereka yang sejenis, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dosa ini adalah dosa besar. Tidak boleh dipandang remeh. Tidak bisa dikatakan kecil. Nah, kesalahan ini bertingkat-tingkat. Nah, yang pertama, perbuatan dosa yang mereka lakukan tidak pernah dilakukan oleh sebelum mereka. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut alaihi salatu wasallam mengingatkan mereka, dosa dan perbuatan maksiat kalian ini tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun sebelum kalian. Sehingga mereka, kaum Nabi Lut, adalah pencetus, pelopor, penemu dosa dan maksiat seperti ini. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Alangkah celaka dan sungguh merugi seseorang yang memulai untuk pertama kali melakukan satu kesalahan, lantas diikuti, diikuti, diikuti, diikuti, diikuti, diikuti, diikuti. Nah, Maka setiap kali kita ingin melakukan kesalahan atau ada dorongan syahwat melakukan dosa, ingat baik-baik, seandainya perbuatan kita itu na'udzubillah dilihat, kemudian diikuti orang, didukung, didorong, disokong, bukankah akan menanggung dosa yang berkali-kali lipat juga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man da'a ila sayyi'ah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak orang lain menjadi contoh bagi yang lain melakukan kesalahan dan kejahatan, falahu wizrun wa wizru man tabi'ah la yanqusu min auzarihim syai'. Selain dia mendapatkan dosa, dia pun menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa dari orang-orang yang mengikutinya, bertumpuk-tumpuk. Kalau dosa yang dia lakukan itu nilainya 10, kemudian yang mengikutinya ada 20 orang, 20 kali 10 200, berarti dia menanggung 210 dosa terus begitu. Nah, umat Nabi Lut alaihi salam yang pertama kali memperkenalkan dosa hubungan sesama jenis laki-laki dan laki-laki, masuk dalam pembahasan kita juga adalah perempuan dengan perempuan, mereka akan menanggung dosa orang-orang yang meniru dan mencontoh mereka setelah itu. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyebut para pelaku hubungan sesama jenis yang terjadi di kalangan kaum Nabi Lut alaihi salam dengan berbagai macam julukan dan gelar-gelar yang jelek. Allah Azza wa Jal menyatakan, mengisahkan ucapan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, bal antum qaumum musrifun. Memang kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Manusia itu kan sudah ditentukan batasnya. Harus begini, harus begitu, tidak boleh sampai seperti itu. Tetapi kemudian umat Nabi Lut melakukan perbuatan yang melampaui batas. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa najjayna minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith." Dan kami selamatkan Nuh dan kami selamatkan Nabi Lut alaihi salam dari kampung yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji. Jadi perbuatan hubungan sesama jenis itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan yang melampaui batas, perbuatan keji. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan, innahum kanu qauma sau'in fasikin. Perbuatan hubungan sesama jenis itu adalah perbuatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebut mereka dalam doa yang diucapkan Nabi Lut alaihi salam, Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Ya Allah wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal menyatakan, Inna muhliku ahli hadhil qaryah, inna ahlaha kanu zalimin. Mereka disebut sebagai orang-orang yang melakukan kezaliman. Lihat bertumpuk-tumpuk ini. Jadi perbuatan hubungan sesama jenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, nah, di dalam Al-Quran disebut sebagai apa tadi yang pertama? Nah, perbuatan melampaui batas. Yang kedua, perbuatan keji dan kotor. Yang ketiga, perbuatan jahat. Yang keempat, perbuatan fasik. Yang kelima, perbuatan yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Yang keenam disebut juga sebagai perbuatan zalim. Tidak ada dosa yang dinamakan sampai bertingkat-tingkat dan berlapis seperti ini kecuali dosa yang disebut dengan hubungan sesama jenis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di akhir zaman seperti ini muncul orang-orang yang kemudian meragukan kebenaran ayat Al-Quran. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang, tetapi mereka adalah sebuah komunitas yang terdiri dari sekian banyak orang. Sebagiannya berafiliasi kepada ormas Islam, mengakunya seperti itu. Ada yang dikatakan sebagai tokoh pemuda, tokoh reformasi dan seterusnya, meragukan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang secara nyata dan tegas menjelaskan tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya, siksa yang Allah berikan untuk mereka. Na'udzubillahi minal khudlan. Bukankah di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sejak halaman pertama dalam Al-Quran kita sudah diingatkan dan diajarkan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim, itulah Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, semuanya pasti benar, tidak ada satupun yang harus dan boleh diragukan. Jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak boleh diragukan kebenarannya, sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat Nabi Lut alaihi salam, dosa yang terkait dengan syahwat dan hawa nafsu. Tetapi kenapa sampai sedemikian dahsyatnya siksa dan hukuman yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk mereka? Karena ternyata syahwat dan hawa nafsu itu sudah menjadi Tuhan sesembahannya. Bukan hanya syahwat dan hawa nafsu biasa, tetapi sudah betul-betul menghamba kepada syahwat, betul-betul menjadi budak hawa nafsu, sehingga ini pun sebagai bagian dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Budak syahwat, budak hawa nafsu. Fala haula wala quwata illa billah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam itu terkait dengan syahwat. Tentang kemaluan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menukil sebuah riwayat yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-fam wal farj. Sebab terbesar yang membuat orang masuk ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Karena sebab tidak mampu menjaga lisan, tidak bisa menjaga mulut. Karena tidak mampu mengendalikan kemaluan dan seterusnya, maka ada sekian banyak orang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah kaum muslimin di banyak tempat telah mengamalkan dan melaksanakan salah satu sunnah ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat gerhana. Kita masih ingat tanggal 9 Maret hari Rabu beberapa hari yang lalu, negeri kita, negeri Indonesia, dilalui oleh gerhana matahari. Walhamdulillah kaum muslimin yang masih memiliki komitmen kuat untuk mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya melalui peristiwa tersebut dengan khusyuk, tunduk, berdoa dan beristighfar, memperbanyak sedekah, dan juga melaksanakan sholat gerhana. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat terjadi gerhana, khutbah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan dan menyadarkan kaum muslimin bahwa gerhana yang terjadi, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, sebagai pengingat yang mestinya menyadarkan umat manusia untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya gerhana matahari yang terjadi beberapa hari yang lalu mengingatkan kita semua untuk segeralah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya mengingatkan kita bahwa ternyata selama ini kita terlalu jauh dan sangat begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari, gerhana bulan terjadi bukan karena disebabkan lahirnya seorang calon pemimpin, bukan pula sebagai pertanda bahwa ada orang besar yang meninggal dunia. Itu semua dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasiah, di antara isi khutbah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat gerhana terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ummat Muhammad, wallahi innahu la ahadun aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Ya ummat Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Thumma rafa'a yadayhi wa qala Allahumma hal ballaghtu. Pada saat pidato dan khutbah salat gerhana, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang lebih besar cemburunya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala saat seorang hamba melakukan perbuatan zina, yang laki-laki maupun yang perempuannya. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan sering menangis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke arah langit sambil mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan umat manusia melalui peristiwa gerhana, bahwa gerhana itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kita bahwa telah terjadi sekian banyak kemungkaran dan perbuatan keji di atas muka bumi, bukan sebuah peristiwa biasa. Ini pandangan dan keyakinan umat Islam yang nyata-nyata katanya dan mengaku, kalau betul pengakuan itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita yang menyatakan sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah keterangan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerhana itu terjadi, barakallahu fikum, sebagai tanda dari Allah azza wajalla. Nah, untuk mengingatkan kita begitu banyaknya kemungkaran dan perbuatan keji yang terjadi di atas muka bumi, perbuatan zina, LGBT, lesbian, kemudian gay, biseksual, dan transgender. Sudah menjadi rahasia umum, barakallahu fikum, bahwa perbuatan-perbuatan keji seperti ini, perbuatan zina, hubungan sesama jenis, itu semakin hari semakin menyebar luas. Nah, sarana dan fasilitas terbuka lebar-lebar. Nah, akses ke sana pun semakin luas. Nah, anak TK, anak usia SD, tanpa ada filter, tanpa ada penyaring, dengan mudahnya mengakses video-video yang seperti itu, mengakses cerita-cerita yang mengarah ke sana, begitu mudahnya. Di sini satu pelajaran penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu sebagai penanda bahwa kiamat benar-benar dekat. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti? Di akhir khutbahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ke arah langit sambil mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah melaksanakan tugas dan perintahmu untuk menyampaikan hal ini kepada umat? Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Maka niatkanlah, barakallahu fikum, kegiatan kita di kesempatan sore hari ini, baik saya sebagai pembicara, Anda sebagai peserta dan pendengar, dan siapapun yang terlibat dalam acara ini, untuk terselenggara dan suksesnya acara ini, tolong niatkan juga seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hal ballaghtu. Ini sebagai bentuk usaha dan ikhtiar dari kita untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang benar adalah yang benar, menyatakan yang salah adalah salah. Nah, karena jika kita diam, tidak mengingkari, maka akan dihukumi sama. Na'udzubillah. Saya ulangi kembali, barakallahu fikum, seandainya kita diam, kemudian tidak bergerak, mengingkari perbuatan-perbuatan keji seperti ini dalam batas kemampuan dan kekuatan yang kita punya, akan dihukumi sama. Na'udzubillah. Maka jangan diam, berbicaralah mengingkari. Jangan diam, bergerak untuk mengingkari dalam batas dan koridor syar'i, sesuai batasan-batasan yang diizinkan di dalam Islam. Tidak melakukan tindakan sendiri, tidak kemudian main hakim sendiri, tetapi ingkari dengan batasan-batasan yang syar'i. Salah satu cara pengingkaran yang kemudian dibenarkan secara syar'i adalah yang kita lakukan saat ini, menyampaikan melalui majelis, kemudian hasil dari pertemuan kali ini kita sampaikan, kita sebarluaskan, kita share, kita bagikan, kita sampaikan, kita ceritakan kepada tetangga, kerabat, saudara, agar mereka membentengi keluarga dan anak-anaknya sendiri agar tidak terjatuh dalam dosa semacam ini. Karena tidak ada satupun di antara kita yang boleh, tidak ada satupun di antara kita yang boleh memastikan dan menjamin bahwa dia dan keluarganya akan selamat dari dosa seperti ini. Siapa yang bisa menjamin? Siapa pula yang bisa memastikan? Karena syaitan itu selalu bergerak tanpa sepengetahuan kita. Na'udzubillah. Keluarga kita, anak-anak kita menjadi korban. Hari ini menjadi objek, besok berusaha menjadi subjek. Sekarang menjadi korban, besok menjadi pelaku. Na'udzubillah. Tanpa kita sadari. Perhatian kepada pendidikan anak-anak kita kurang. Kita biarkan anak-anak kita bebas sekolah di tempat-tempat yang bebas. Kita tidak bisa membatasi pergaulan mereka, lingkungan yang buruk, teman yang buruk. Sampai kemudian ada sekian banyak orang tua yang kemudian menyesal, dan betul-betul menyesal, seakan dunia ini kiamat, kedua lututnya tidak mampu menahan tubuh, seakan-akan lumpuh. Ketika dari pihak sekolah, pihak kepolisian datang memberikan laporan, mohon maaf, anak bapak, anak ibu, kami jadikan sebagai saksi. Saksi apa, Pak? Saksi atas kasus asusila. Ternyata anaknya menjadi korban pelecehan seksual, korban dari LGBT. Dunia seakan kiamat. Sudah banyak orang tua yang seperti ini, barakallahu fiik. Maka jangan sekali-kali merasa aman. Nah, saat kita lepas anak sekolah, main keluar, harus selalu diiringi rasa was-was dan takut. Jangan-jangan anak-anak kita, jangan-jangan anak-anak kita, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah selamatkan mereka. Dan langkah penyelamatan yang pertama adalah memilih untuk mereka, memilihkan untuk mereka tempat-tempat pendidikan yang baik. Jangan rela dan jangan mau melepaskan anak-anak kita belajar di tempat yang lingkungannya buruk. Belajar di lingkungan yang teman-temannya adalah mereka yang tidak mengenal agama, mereka yang tidak mau belajar agama, yang jauh dari agama, anak-anak kita akan menjadi korban dari serigala-serigala seperti itu. Na'udzubillah. Nah, anak kita dikorbankan melalui bius, dibuat tidak sadar, dipaksa, diancam bunuh, diberi iming-iming hadiah. Bukankah kasus seperti itu sudah sering kita dengar dan sering terjadi? Nah, maka sebelum itu terjadi, pada kita dan pada keluarga kita. Na'udzubillah. Bentengi dengan benteng yang sekuat-kuatnya, dengan benteng yang setebal-tebalnya, dengan cara tadi memberikan pendidikan agama untuk mereka, memilihkan teman yang baik, memilihkan tempat pendidikan yang baik. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, niatkanlah kehadiran kita di tempat ini sebagai upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, masyarakat dan kaum Nabi Lut itu kemudian dihancurkan, dibinasakan dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk hukuman yang telah kita sebutkan dalam awal pertemuan tadi. Yang disiksa dan dihukum oleh Allah azza wa jal, apakah hanya kaum lelakinya saja? Ternyata tidak. Yang dihukum, mengalami siksa seperti tadi, bukan hanya kaum lelakinya saja, tetapi yang perempuan pun demikian juga. Pertanyaannya, apa yang dilakukan perempuan-perempuan di zaman Nabi Lut alaihissalam? Yang melakukan hubungan sesama jenis di dalam zahir Al-Qur'anil Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki atau kaum perempuannya? Kaum lelaki atau kaum perempuannya? Kaum lelakinya. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki sebagaimana seorang suami mendatangi istrinya. Laki-laki. Itu di kalangan umat Nabi Lut alaihi salam. Tetapi ketika siksa itu datang, ternyata yang kemudian menjadi objek siksa, apakah kaum lelakinya saja? Yang perempuan pun mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kesalahan mereka? Apa dosa mereka? Ternyata apa? Diam, ridho, bahkan memberi akses, mendukung. Istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat dalam hal ini. Ketika malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal datang untuk bertamu ke rumah Nabi Lut ala suratil bashar, dalam bentuk dan rupa manusia biasa yang tampan dan ganteng, dengan tubuh dan fisik yang sempurna dalam ukuran laki-laki. Padahal tetamu-tetamu para malaikat Allah Azza wa Jal itu datang dalam keadaan diam-diam dan rahasia. Kemudian ternyata masyarakat Nabi Lut bergegas berlari-lari cepat-cepat untuk datang ke rumah Nabi Lut. Siapa yang memberitahu? Siapa yang memberikan informasi? Memberikan fasilitas. Istri Nabi Lut. Maka kita harus takut dan khawatir apabila diam, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita diam, tidak bergerak semaksimal dan sekuat tenaga yang kita punya, na'udzubillah, siksa Allah Azza wa Jalla ya'ummun nas, siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan hukumannya akan mengena seluruh orang termasuk kita semua. Na'udzubillah. Tetapi setelah kita melaksanakan tugas ini, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menunaikan beban dan amanah yang ada di atas pundak ini, menyatakan yang mungkar adalah yang mungkar, kita menyatakan menolak faham LGBT, kita juga menolak setiap aksi yang dilakukan untuk melegalkan LGBT, kita menolak setiap aksi dan gerakan yang ingin melegalkan pernikahan sesama jenis, dan semua yang mengarah ke sana kita mengingkari, mengingkari, mengingkari sebatas kemampuan kita. Nah, maka kita lebih tenang. Seandainya pun siksa dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul didatangkan dan diturunkan, nah, kemudian ada di antara kita termasuk yang menjadi korban dari hukuman dan siksaan tersebut, tidak perlu bersedih. Karena fa innan nasa yub'atsuna yaumal qiyamati 'ala niyyatihim. Karena umat manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai niatannya masing-masing. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaghzu jaisunil Ka'bah. Ada satu pasukan besar berangkat menuju Mekah untuk memerangi dan menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan ala ardi al-baida, di tengah di lokasi yang sangat luas sekali, pasukan tersebut kemudian dihancurkan, mati semuanya, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah ada di antara mereka orang yang tidak memiliki niatan untuk menghancurkan Ka'bah? Ada orang yang niatannya untuk berdagang, ada orang yang niatannya ke pasar, ada orang yang niatannya cuma ikut-ikutan, ada yang terpaksa, ada yang begini, ada yang begitu. Kata Nabi SAW, na'am, betul. Tetapi innahum yub'atsuna yaumal qiyamati 'ala niyyatihim. Tetapi semua nanti setelah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat nanti dibangkitkan sesuai niatannya masing-masing. Nah, kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut kepada siksa Allah Azza wa Jal, dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak diam, dia terus bergerak, menyampaikan yang benar adalah yang benar, mengingkari yang salah sebagai satu kesalahan, maka pada hari kiamat nanti dia pun akan dibangkitkan sebagai hamba yang beriman, hamba yang bertakwa. Adapun dia termasuk yang terkena azab, itu bukan azab untuknya, untuk orang yang beriman, tetapi justru sebagai cara untuk meninggikan dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, tidak bergerak, akan dihukumi sama. Kita masih ingat kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, yang menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salam, berapa orang? Satu. Hanya satu orang yang paling celaka di antara mereka, yang kemudian betul-betul menyembelih unta milik Nabi Saleh alaihi salam, karena mereka mengingkari dan kufur dengan ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan seekor unta. Mereka hanya memiliki sebuah sumur. Hari ini mereka boleh mengambil air dari sumur, tetapi besok hari mereka tidak boleh mengambilnya. Hari itu adalah hari untuk unta minum dari air sumur. Tetapi sebagai gantinya mereka bisa memerah susu unta dan cukup untuk mereka semua. Tapi mereka kufur. Mereka mengingkari mukjizat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Idzim ba'atha ashqaha." Dan ketika bangkit orang yang paling celaka dari mereka. Nah, hanya satu yang menyembelih. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Fakadzabu fa'aqaruha." Mereka semua mendustakan Nabi Saleh, dan mereka semua menyembelih unta milik Nabi Saleh. Pelakunya satu. Tetapi di dalam Al-Quran, semua orang dihukumi sama. Kenapa? Karena walaupun pelaku eksekutornya satu, tetapi yang lain mendukung, yang lain ridha, yang lain setuju, yang lain diam tidak mengingkari, yang lainnya tidak bergerak untuk mencegah. Maka kemudian dihukumi sama. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, beliau mengatakan, "Inna man syahidal ma'siyata fakarihaha kana kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradhiyaha kana kaman fa'alaha." Coba kita resapi baik-baik ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini. Kata beliau, sungguh orang yang menyaksikan satu perbuatan maksiat, dia melihat, menyaksikan, nah, lantas dia benci, tidak setuju, tidak suka dengan maksiat itu. Kana kaman ghaba anha. Orang seperti ini dihukumi seperti orang yang tidak melihat dan tidak menyaksikannya. Ada satu perbuatan maksiat, dosa, dia ingkari, dia tidak setuju, dia benci dengan kemaksiatan itu. Orang yang demikian ini dihukumi seperti orang yang tidak pernah menyaksikannya. Tetapi ada orang yang tidak menyaksikan perbuatan maksiat itu, namun dia ridha dengan perbuatan tersebut. Orang seperti ini dihukumi seperti orang yang menyaksikannya secara langsung. Na'udzubillah. Si A mencuri, si B melihat perbuatan si A yang mencuri. Ketika melihat si A mencuri, si B mengingkari. dia tidak suka dan tidak ridho dengan perbuatan tersebut, maka si B dianggap tidak menyaksikan perbuatan itu. Si C yang jauh tempatnya, ketika terjadi pencurian tersebut tidak melihat dan tidak menyaksikannya. Tetapi setelah mendapatkan berita dan informasi si A telah mencuri, lalu si C ridho, baguslah, udah lulus tuh, mantap. Maka orang seperti ini dihukumi sama dengan orang yang melakukannya. Na'udzubillah. Nah, maka kegiatan seperti ini sekali lagi barakallahu fikum harus terus dihidupkan. Di masjid sini, di masjid sana, di sana, sini. Melalui rekaman, tulisan, ceramah, majalah, buletin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Menggunakan stiker, menggunakan banner, bahwa umat Islam menentang dan menolak upaya-upaya untuk melegalkan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau apapun istilah yang dibuat. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara pelajaran penting juga dari kisah Nabi Lut alaihi salam adalah jangan menentukan kebenaran itu dilihat dari jumlah dan bilangan orangnya. Itu juga kisah dari Nabi Lut alaihi salam. Yang tentunya juga harus kita ingat di zaman ini. Nah, seberapapun banyaknya, seberapapun dukungan dari sekian banyak tokoh, misalkan orang-orang yang mendukung LGBT ini itu demo, mengeluarkan statement, berorasi mendukung atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan berpendapat atau alasan apapun yang dibuat. Nah, kemudian ternyata yang mengingkari jauh lebih sedikit. Misalkan pada saat umat Islam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari upaya-upaya untuk melegalkan LGBT, ternyata dalam fakta di lapangan yang mengingkari jumlahnya sedikit, lebih banyak yang mendukung LGBT, dana yang dikucurkan untuk menolak paham LGBT ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dana yang dikucurkan untuk melegalkan LGBT. Aksi yang dilakukan umat Islam dalam bentuk pencerahan-pencerahan dan ceramah demi menolak paham LGBT ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan aksi-aksi yang dilakukan mereka yang ingin melegalkan LGBT, artinya yang mengingkari kemungkaran, yang menyampaikan kebenaran, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata jumlahnya jauh lebih sedikit. Jangan bersedih. Sebab pada saat Nabi Lut alaihi salam mengingkari masyarakatnya, mengingkari kaumnya, yang kemudian beriman dan mengikuti Nabi Lut alaihi salam, banyak atau sedikit? Bahkan beberapa ulama sirah menyatakan tidak ada satu orang pun yang kemudian ikut Nabi Lut alaihi salam kecuali putri-putrinya saja. Sebagian ahli sejarah mengatakan seperti itu. Yang lain mengatakan tidak ada satu keluarga utuh yang kemudian menjadi pengikut Nabi Lut alaihi salam. Nah, semuanya adalah satu keluarga, separuhnya mendukung, separuhnya menolak. Tidak ada satupun keluarga yang semuanya 100% mendukung Nabi Lut alaihi salam mengingkari perbuatan maksiat tadi. Nah, ada yang mengatakan jumlah mereka memang betul-betul sedikit. Nah, tetapi yang paling jelas dan pasti barakallahu fikum, mereka yang mengkampanyekan faham LGBT, mereka yang memproklamirkan upaya-upaya untuk melegalkan LGBT, itu pastinya lebih banyak, lebih besar. Nah, apalagi kalau kita melihat persentasenya bukan cuma di Indonesia, tetapi pada tingkat dunia. Beberapa negara sudah melegalkan. Bahkan ada hari gay nasional, hari lesbian internasional. Dibuat acara, festival, karnaval. Dijadikan sebagai destinasi wisata. Na'udzubillah. Seandainya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seandainya yang masih konsisten istiqomah untuk menolak faham LGBT, jumlahnya sangat sedikit sekali. seandainya mereka yang sadar dan memiliki perhatian untuk mengingkari kemungkaran seperti ini, jumlahnya sedikit. Dan memang sedikit pada kenyataannya. Tidak usah bersedih. Sebab Nabi Lut alaihi salam sebagai nabi dan orang pertama yang mengingkari perbuatan-perbuatan keji seperti ini, ternyata pengikutnya pun sedikit. Nabi Lut alaihi salatu wasalam menyatakan yang kemudian difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 78, alaisa minkum rajulur rasyid. Apa tidak ada satupun orang yang cerdas di kalangan kalian? Satu orang aja enggak bisa berpikir dengan baik dan jernih? Alaisa minkum rajulun rasyid? Enggak bisa, satu orang saja tidak bisa. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah bahwa yang mengikuti kebenaran itu memang jumlahnya sedikit dari dulu sampai sekarang. Dan akan terus berlangsung pada masa yang akan datang sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, yang menyuarakan kebenaran jumlahnya sangat sedikit sekali. Maka jangan berkecil hati. Aduh, Ustaz, saya di kantor cuma sendiri. Yang lain, Ustaz, saya di kantor di kampung cuma sendiri. Ustaz, saya di tingkat RT cuma sendiri. Ustaz, saya di tengah-tengah keluarga besar cuma sendiri. Cuma sendiri, cuma sendiri, cuma sendiri. Jangan sedih. Kita, Anda, saya, dan mereka adalah manusia biasa. Nah, sementara Lut alaihi salam seorang nabi, utusan dari Allah Azza wa Jal yang mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun pengikutnya sedikit. Lalu apa alasan yang kemudian membenarkan kita bersedih? Apa alasan kita untuk kemudian menyerah dan putus asa? Tetap semangat untuk menyebarluaskan yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf. Tetap semangat untuk mengingkari kemungkaran sebatas kemampuan yang kita punya. Pelajaran penting lainnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingatlah selalu bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tiba pada saat kita benar-benar merasa sempit namun tetap istiqomah dan konsisten. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun pada saat habis sudah harapan kepada makhluk, ketika semua sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang harus diingat, barakallahu fikum. Karena yang dialami oleh Nabi Lut pun demikian. Nah, katakan di zaman ini, barakallahu fikum, mereka yang mengingkari paham LGBT, mereka yang menolak upaya-upaya untuk melegalkan pernikahan sejenis, itu yang kemudian justru ditekan, diintimidasi, justru sebagai pihak yang kemudian disudutkan, dikatakan ini, dikatakan itu. Jangan bersedih. Pertolongan Allah pasti tiba. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diturunkan. Nah, tidak usah bersedih. Nah, bahkan terkadang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiba dan turun dalam bentuk ujian yang bagi kita dan menurut kita adalah ujian terbesar. Seperti yang dirasakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, sekali lagi saya ulangi, terkadang pertolongan yang Allah berikan itu justru kita anggap sebagai salah satu ujian yang terbesar. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu rahasia Allah. Dalam kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, setelah diingatkan, diseru, diajak, diseru, diajak oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam, disadarkan, masih belum juga sadar. Mereka mengingkari, membenci, kufur kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Pada puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim para malaikat-malaikatnya. Untuk apa Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat-malaikatnya? Sebagai penanda bahwa azab sebentar lagi akan tiba. Dalam hitungan jam, dalam hitungan satu malam, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan. Dalam hitungan beberapa jam, Nabi Lut alaihi salatu wasallam dan keluarganya, terutama putri-putrinya, akan selamat. Nah, malaikat-malaikat Allah itu datang menemui Nabi Lut alaihi salatu wasallam dalam bentuk lelaki gagah, tampan, ganteng, rupawan, fisiknya sempurna. Luar biasa. Nah, Ketika malaikat-malaikat Allah yang dalam bentuk dan rupa manusia tadi datang ke rumah Nabi Lut, apakah Nabi Lut senang dan bahagia? Malah bertambah sedih, susah. Bahkan beliau mengatakan, "Hadza yaumun asib." Hari ini duh alangkah beratnya. Nah, kenapa? Karena beliau merasa tidak mampu melindungi tamu-tamunya nanti. Nah, karena beliau khawatir masyarakat dan kaumnya nanti kemudian akan menangkap tamu-tamunya itu, memaksa mereka, mohon maaf, memperkosa mereka. Karena Nabi Lut merasa tidak mampu melindungi. Nabi Lut alaihi salatu wasallam menyatakan, "Qala lau annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Kata Nabi Lut alaihi salatu wasallam, "Duh, seandainya saya punya kekuatan untuk membela kalian, atau seandainya saya ada kemampuan untuk meminta bantuan kepada yang lain, tapi saya tidak mampu." Jadi pada saat malaikat-malaikat Allah tadi datang, itu justru dianggap sebagai apa? Ujian paling besar oleh Nabi Lut alaihi salatu wasallam. Paham maksud saya? Kita anggap berat, susah, ya Allah. Padahal itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan betul-betul kan akhirnya masyarakat Nabi Lut datang. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, surat Hud. Kemudian masyarakatnya datang dengan berlari gegar bergegas. Kenapa? Terbawa nafsu, terdorong oleh syahwat. Nah. Karena tampilan fisik dari malaikat-malaikat saat itu adalah tampilan yang sangat mereka inginkan. Lelaki sekali lagi, tampan, gagah, ganteng, rupawan, fisiknya membodi. Mereka yang sudah memiliki kelainan seksual, na'udzubillah, lebih tertarik dengan yang seperti ini. Cepat-cepat rebutan mereka, na'udzubillah, ingin menjadikan mereka mangsa, menjadikan mereka korban. Nabi Lut saat itu belum mengetahui bahwa tamu-tamunya itu sebenarnya adalah malaikat-malaikat Allah. Jadi beliau bersedih, susah hatinya. Bagaimana caranya untuk apa menyelamatkan tamunya? Sementara beliau adalah orang yang terkenal sebagai orang yang senang memuliakan tamu. Nah, sekarang Anda orang yang senang memuliakan tamu, senang dengan tamu yang datang menghormati. Suatu saat Anda tidak punya uang apa-apa, enggak ada makanan, enggak ada minuman, sedih bukan? Apa yang bisa saya lakukan ya? Apalagi kemudian tamu Anda diganggu, disakiti orang lain, sementara Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih bukan? Itu yang dirasakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika tamu-tamunya datang. Sampai kemudian Nabi Lut alaihi salatu wassalam berusaha menghalang-halangi mereka. Sampai kemudian Nabi Lut alaihi salatu wassalam menawarkan untuk mereka, "Haula ibanati hunna adharu lakum." Ini ada putri-putriku, nikahi mereka saja, jangan ganggu tamuku. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, maksudnya kemudian bukan menyerahkan begitu saja kepada masyarakatnya, menyerahkan putri-putri beliau kepada masyarakatnya dengan syarat mereka mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mungkin seorang nabi menyerahkan putrinya kepada kaum lelaki yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, kalau kalian mau bertaubat, mau sadar, sudah nikahi saja putri-putriku, jangan ganggu tamuku. Nah, fattakullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Nabi Lut alaihi salatu wasalam berbicara menghadapi masyarakat dan kaumnya, "Bertakwalah kalian kepada Allah, takut kalian kepada Allah. Jangan membuat aku merasa terhina di hadapan tamu-tamuku." Ini semua disebutkan Allah dalam surat Hud. "Alaysa minkum rajulun rasyid?" Malah ditertawakan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Hey Lut, kata mereka, kamu sebenarnya tahu kami itu enggak ada ketertarikan sedikit pun pada putri-putrimu. Dan kamu sebenarnya sadar dan paham sebenarnya keinginan kami itu apa. Jadi kedatangan mereka itu untuk menjadikan tetamu-tetamunya sebagai apa? Mangsa dan korban. Na'udzubillah. Dalam kondisi yang seperti itu, ini kan betul-betul puncak ujian seperti ini. Coba kalau kita bisa membayangkan sedikit aja, sebentar aja, bagaimana perasaan berkecamuk di dalam dada Nabi Lut alaihi salatu wasalam saat itu. Beliau sendiri bersama putri-putrinya, ini tetamu-tetamu datang. Sebelumnya sudah ada konflik dengan masyarakat dan kaumnya. Beliau merasa tidak mampu melindungi serta menyelamatkan tamu-tamunya. Nah, bahkan mereka berterus terang, wa innaka la ta'lamu ma nurid, engkau wahai Lut sebenarnya paham dan sadar apa yang kami inginkan sebenarnya dengan kedatangan kami. Kami ingin tamu-tamumu. La haula wala quwata illa billah. Dalam kondisi yang seperti itu, malaikat-malaikat Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Allah. Kami adalah malaikat-malaikat Allah, sehingga tidak akan mungkin mereka bisa mengganggu dan tidak akan mungkin mereka bisa menyakiti dirimu. Yes. Jadi pertolongan Allah itu tibanya dalam kondisi yang demikian. Bukan ketika kita sedang senang, bahagia, lapang, sukses, sedang naik. Pertolongan Allah ketika datang dalam posisi kita susah, berat, darurat, akan terasa lebih manis. Begitu Abu Hanif? Gitu ya? Manis kan ya? Makan dalam keadaan kenyang dengan makan dalam keadaan lapar banget kan beda gitu Pak Teguh ya? Jadi pas dalam puncak-puncak susahnya Nabi Lut, bayangkan sekarang Nabi Lut sedihnya bagaimana? Tidak bisa melindungi dan menyelamatkan tamu-tamunya. Sementara dorongan, bayangkan masyarakatnya datang demo gitu ya, serahkan, serahkan gitu kalau bayangkan gitu, serahkan, cepat, cepat, kan gitu. Sedih. Nah, dalam posisi seperti itu akhirnya tamu-tamunya mengatakan, jangan khawatir Lut, sebenarnya kami ini bukan manusia biasa. Kami ini itu malaikat-malaikat yang diutus Allah. Jadi gak mungkin mereka bisa mengganggu kamu. Tidak mungkin mereka bisa menyakiti kamu. Sekarang, fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail, wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, innahu musibuha ma asabahum, inna maw'idahum subhu, alaysa subhu biqarib. Kata Nabi Lut, kata para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, sekarang persiapkan keluargamu wahai Nabi Lut. Siapkan keluargamu. Tinggalkan negeri ini. Tinggalkan negeri ini. Berangkatlah di pertengahan malam, sehingga bisa menyelamatkan diri, tidak dikejar oleh masyarakat dan kaumnya. Nah, engkau tidak usah khawatir mereka, tidak akan mungkin mereka bisa mengganggumu. Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu. Persiapkan segala sesuatunya, keluar, selamatkan dirimu dan keluargamu. Jangan menoleh sekalipun ke belakang. Sesungguhnya siksa dan hukuman yang dijanjikan Allah untuk mereka adalah waktu subuh, waktu sahur. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, dalam posisi seperti itu Nabi Lut masih menganggapnya terlalu lama kalau menunggu subuh. Malaikat mengatakan, alaysa subhu biqarib. Loh, subuh itu kan sudah sebentar lagi. Nah, begitu ya manusia ya. Pas sudah ada jalan keluar, kok enggak dari kemarin sih? Kenapa harus besok? Kenapa enggak malam ini? Cepat! Manusia. Nah, padahal malaikat-malaikat mengatakan apa? Alaysa subhu biqarib. Bukankah subuh itu waktunya sangat dekat, sebentar lagi? Akhirnya, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Lut alaihissalam dengan putri-putrinya mempersiapkan bekal dan segala sesuatunya. Mereka keluar meninggalkan negeri tersebut cepat-cepat bergegas-gegas terus begitu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, maka demi Allah, nah, jarak antara kedatangan tamu-tamu malaikat sampai waktu hukuman dan siksa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ma bainas sahari wa tulu'il fajri, hanya seperti waktu yang begitu singkat antara waktu sahur sampai terbitnya matahari. Ketika mereka dalam keadaan tertidur lelap, wa idza bidiyarihim qad iktuliat min usuliha wa rufi'at nahwas sama'i hatta sami'atil malaikatu nibahal kilabi wa nahiqal hamiri. Ketika mereka dalam keadaan terlelap tidur, bayangkan sekarang satu kota posisinya di akhir malam waktu sahur sedang dalam lelap tidur. Nah, kota itu dicungkil oleh malaikat, disebutkan malaikat Jibril, dicungkil. Nah, diambil dari bawah, min usuliha, dari lapisan tanah yang paling bawah dicungkil oleh malaikat, kemudian diangkat setinggi-tingginya ke arah langit, sampai malaikat-malaikat mendengar lolongan anjing dan jeritan keledai. Nah, kemudian turun perintah dari Allah Azza wa Jal, perintah yang tidak akan mungkin bisa ditolak oleh siapapun, karena itu perintah Rabbul Alamin. Perintah itu ditujukan kepada hamba dan utusannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, bi an yaqlibaha alaihim kama akhbara bihi muhkamu tanzil. Perintah itu berisikan, balikkan kota itu, kemudian lemparkan sekeras-kerasnya kembali ke bumi, yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, dan ketika telah datang keputusan dari kami untuk mengsiksa dan menghukum mereka, kami jadikan yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, dibalik kota tersebut, yang dalam sejarah kemudian dikatakan sebagai kota Sodom. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Setelah dibalik, dilemparkan sekencang-kencangnya, hujan batu, dan batu itu panas sekali, membakar. Jadi kota tersebut setelah dibalik terbakar. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin wa innaha labisabilin muqim. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Itu adalah tanda-tanda, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mau berpikir dan berakal. Di akhir cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma hiya minadh-dhalimina bibahir." Siksa dan hukuman seperti itu ternyata tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Artinya, yang seperti itu pun tidak hanya terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, tetapi bisa saja berlaku untuk orang-orang yang melakukan perbuatan sama. Nah, yang disebut sekarang dengan LGBT, upaya-upaya untuk melegalkannya, upaya-upaya untuk kemudian mengkampanyekannya dengan apapun istilahnya, apapun alasannya, hak asasi manusia, kebebasan berpikir dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini adalah pelajaran berharga. Lebih ya, pelajaran berharga. Mau disingkat udah enggak bisa, ini udah nyingkat banget nih ya. Kan gitu. Harus lihat ini, lihat sini kan gitu. Padahal tadi waktunya semacam 5:15 Abang nih, tenang aja. Kan gitu. Tinggal kecepatannya nanti dirubah. Biasanya 80, sekarang 85 nanti. Jadi barakallahu fiikum. Nah, ini sebuah peringatan besar ya. Ada yang paling terpenting, seperti yang telah kita sebutkan di depan tadi, ada tiga hal besar yang bisa dicatat dan diambil dari kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Ada tiga, ada yang mencatat gak tadi? Siapa mas itu? Mas? Nomor satu apa tadi? Yang keras dong. Hukuman dan azab. Hukuman dan azab dari Allah. Besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya maksiat. Semakin besar maksiatnya, semakin besar hukumannya. Kecil, boleh diremehkan gak kalau kecil? Karena kita anggap Allah paling hukumannya juga kecil. Gak boleh, jangan ya. Jangan. Nama siapa mas? Cecep, orang Sunda deh. Kelihatan banget Cecep ya, Sunda. Asli mana? Sumedang. Berarti bisa buat tahu nih. Insya Allah. Cecep dari Sumedang. Jawabannya bagus. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, yang mencatat, yang masih muda nih, mas, angkat tangan tadi kayaknya. Iya, coba dibaca mas yang nomor 2. Karena udah ditunggu nih panitia dari Depok nih. Gak enak nih, dilirik terus sama Bu Hanif nih. Jangan pernah menghitung jumlah tokoh atau yang mendukung kemaksiatan dan keburukan. Tapi kita, walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi kita tetap. Oh gitu ya, bagus. Namanya siapa? Faton. Faton itu artinya cerdas. Ya kan? Betul-betul cerdas ya. Dijaga kecerdasannya untuk Islam. Kuliah, kerja atau sekolah? Kuliah, kuliah di mana? Akal apa? Oh iya, kimia analis. Berarti ngapalin rumus-rumus dong. Nah, itu nanti kecerdasannya juga kalau bisa sementara dibagi ngapalin Quran dong. Jangan ngapalin rumus-rumus doang. Ya? Analisisnya bukan analisis senyawa ini dicampurkan ini dan itu membuat ini dan demikian, jangan cuma itu, tapi menganalisis ayat, menganalisis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baca tafsir Al-Quran, keterangan dari ulama gitu ya. Jadi kecerdasannya harus diapain tadi? Kecerdasannya harus di Bukan dibagi, jangan dibagi dong. Kalau sekarang dibagi gak apa-apa, mungkin masih proses ya. Kecerdasan itu harus diarahkan, disalurkan ke, untuk apa? Untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala, da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Bagus, barakallahu fiik. Tadi ada tiga, yang terakhir kita pengen cari yang kacamata, karena saya pakai kacamata nih. Ini kan sini deh, udah, ini udah, yang sini kacamata mas, ah, kenapa itu? Gak nyadat? Yang nyadat mas, mas, nyadat nggak? Nggak juga. Oh ya sudah kalau gitu, kita pilih dua aja. Ini ada titipan dari panitia, dua buah buku hadiah buat Kang Cecep sama Kang Faton. Faton dari mana aslinya? Oh Lombok, berarti bukan Kang, Bang. Ya Bang Faton sama Kang Cecep. Mau dikasih kosongan gini atau sekaligus kasih tanda tangan Kang Cecep? Kalau cuma kosongan silahkan diambil, kalau mau ditandatangani sekarang saya tandatangani. Apa nih? Gini maksudnya apa nih? Oh tandatangani. Faton ditandatangani gak? Sama saya sama apa Abu Helmi? Iya ini karena waktunya udah gak cukup, berarti tanya jawabnya gak lah. Karena saya yakin materi ini sudah lebih dari cukup gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai bagian dari kewajiban kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong dijaga anak-anak kita. Anak-anak kita tolong dijaga betul. Jangan sampai mereka menjadi korban kesesatan, korban pemahaman yang tidak benar, korban kesyirikan, bid'ah, maksiat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.